Assalamualaikum. Apa namanya? Zainal. Zainal. Zainal tak apa? Zainal apa? Biasa Zainal Abidi, Zainal Arifin. Zainal aja. Tak, Zainal tak? Iya. Di sini, Pak. Minta maaf. Kas video saya kemarin. Duh, sama yang bikin video? Iya. Itu ya? Iya. Duh, masih lucu gitu. Tinggal bikin gitu. Belajarnya di mana dulu? Belajar di YouTube aja. Hah? Jadi itu, aneh loh, bikin gitu, nyampur-nyampur. Iya, makanya saya. Ini belajar sendiri. Iya. Foto tidak. Tapi, enggak belajar sendiri. Iya. Enggak kosong, enggak. Terus kalau pekerjaannya apa? Jualan, Pak. Jualan apa? HP. Bukan. Apa? Laptop. Oh, itu sampingan apa-apa memang itu usaha di rumah enggak lah yang bikin itu bikin kayak HP ya, ya. Ya itu sampingan iya iseng gitu iya Pak. Wah itu sebetulnya itu ilmu bagus itu kalau untuk kepentingan yang baik ya. Itu sampai harus minta maaf sama siapa? Marah-marahin. Itu ke dia yang kalau saya sih nggak masalah. Saya kan tinggal marah-marah aja. Dia kan yang mungkin kena itu kan Ma'ruf Amin ya. Kamu nggak suka kenapa sama Ma'ruf Amin? Kenal baik ya dulu orang juga pernah disakiti apa? Enggak. apa dengan bapak kamu apa berkelahi sama Amin Pak Ma'ruf enggak kenapa kamu begitu sama Pak Ma'ruf oh karena kamu apa ya enggak cocok sama calon Jokowi Ma'ruf ya coba ya, pendukung Pak Prabowo ayo ambil tahu ya kamu kan masih muda ini 5 tahun nanti itu calon presidennya sudah bukan Jokowi sama Prabowo lagi entah Noyo sama Suto apa ya. Masih punya kesempatan nanti lihat pilpres yang akan datang. Masa pilpres berkali-kali sama ini. Jadi kalau sampai melewati pilpres gini aja nggak bisa. Nanti sampai nggak bisa. Kalau bisa itu sampai bikin editan-editan yang kira-kira menyejukkan masyarakat. Kira-kira ini kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu Pak Jokowi itu memang orang Rusia Indonesia sama-sama Pak Prabowo loh ya sama-sama Indonesianya Pak Ma'ruf Amin juga orang Indonesia Pak Sandiaga Uno juga orang Indonesia kamu orang Indonesia semuanya itu untuk Indonesia dan pemilu termasuk pilpres ini hanya 5 tahun sekali rutin. Ini tidak perlu sampai-sampai mengerahkan ilmu kamu hanya untuk 5 tahun. Apalagi sampai menyakiti sesama bangsa ini, sesama orang tuanya. Kamu sekarang kan menyesal, ya? Menyesal. Iya, menyesal. Kamu usahakan nanti melakukan sesuatu itu dipikir dulu supaya nanti tidak menyesal. Apa itu? Ada apa? Pepatah Indonesia itu apa? masa menyesal belakang hari itu. Jadi pikirkan. Ini kira-kira saya dapat apa? Kalau buat begini ini kira-kira dapat apa? Apa secara materi, apa secara pahala, masa kamu percaya pahala kan? Kira-kira ada pahalanya, apa enggak, apa malah dosa, kan kita pikirkan. Jadi kalau kita itu hidup nama sesama saudara itu kuyup begini kan, ini ada yang dari mana-mana, tapi itu dari Jakarta juga, dari Bekasi. Ini ada bengkel, ini apoteker, ini apa lagi ini, polisi, apa-apa. Kita itu, ya, pemilu ya biasa. Ada yang Prabowo, ada yang Jokowi, apa. Ini juga itu. Jadi, maka, sampai jangan terlalu banyak di palungnya, ambil api-api nanti. Kadang-kadang duluan. Kopda gitu supaya lihat seperti ini kan kamu kok lihat aku kan sama dengan aku sama-sama manusianya. Tapi kalau kamu lihat ini nggak lihat saya tahunya ini orangnya Prabowo, ini orangnya Jokowi tok itu ya nggak kenal nggak apa. Nah, ini ada orang mencaci maki ya saya tak ikut mencaci aja, orang nggak kenal saya aja gitu. Kopda ya, sesama manusia itu sama sesama manusia. Jadi kamu harus apa namanya susah sendiri yang dari Batam ke sini. Banyak ongkosnya sini Batam, heh? Masih punya sanggup enggak? Masih. Nanti kamu beli jualan sembako untuk jualan ke sini jauh-jauh. Kalau kamu cari aja apa WA aku, kalau kamu nggak suka sama aku, tanya nomor WA aku, kamu bisa caci maki aku lewat WA. Nggak usah lewat sosmed, sosmed nanti ada orang-orang yang nggak suka sama kamu. Karena saya itu polosnya kamu lihat saya itu di Twitter kan, polos-polos saya berapa? Itu nyanyi artis saya itu, ya. 2 juta lebih. Ini orang munggah itu, saya itu nggak enaknya sama Pak Ma'ruf. Jadi kalau tidak Pak Ma'ruf, misalnya kok Husna ini yang kamu pakai ngedit itu, saya ngaji maki terus suaranya dia, kayak nggak apa-apa. Tapi karena Pak Ma'ruf bilang tua, tua, tua sekali itu, bilang tua dan calon mati oksigen. Ketua MUI, bisa nggak enak. Jadi terpaksa saya minta maaf lah kalau saya unggah itu. Jadi, saya unggah itu saya terpaksa itu, karena saya nggak enak sama Pak Ma'ruf. Nanti kan dia kan terus mikir, saya kok dimarahi sama Gus Mus itu. Memangnya Gus Mus itu apa aku? Nggak enak. Apa namanya? Namanya harus minta maaf lah, kalau tidak Pak Ma'ruf ya sampai nulis apa-apa gitu. Tapi yang umum jangan ke saya ini gak masalah. Karena saya kan gak apa-apa. Di situ kamu gak salah sama saya. Saya itu memang ngomonganku. Yang kena kan Pak Ma'ruf. Kalau saya ngomong gitu, saya jelaskan bahwa itu editan itu karena saya takutnya Pak Ma'ruf salah menurut saya, karena saya selama ini tidak ada masalah dengan Pak Ma'ruf, saya tidak punya masalah dengan Jokowi, saya tidak punya masalah sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu duduk sini ini 2 kali sudah, Pak Jokowi juga 2 kali, Pak SBY sekali. Kita saling mengawal. Ini sekarang ini mereka punya komunitas namanya Anak Cucu Adam. Dan mengingatkan bahwa kita semua itu adalah anak cucu Adam. Siapapun dia punya leluhur itu, menyembah yang esa, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, mengasihi sesama. Nah, itu tinggal kita muda apa tua. Kalau kita muda, mari kita hormati yang tua. Kalau kita tua, mari kita sayangi yang muda. Kalau kita hidup bersama, ya kita saling mengasihi sesama. Karena kita hidup tidak hanya 5 tahun. Kamu hidup di sana, makanya saya omongkan ya, kamu itu apa yang kamu dapatkan dari berbuat begitu? Bisa untuk hidup 5 tahun kah? 100 tahun kah? Kamu percaya nggak nanti ada hidup lagi yang abadi? Nah, itu bukan hanya hidup 100 tahun kan lama. Enak-enak kan hidupmu itu 100 tahun, belum tentu nanti di sana kamu enak. Malah kadang-kadang juga susah di sini, enak di sana. Di sana itu tergantung kita di sini. Kalau di sini baik, nanti dapat pahala baik. Di sini buruk. Yang paling sulit ini harus sampai ingat ya, sebagai anak muda ya. Nanti kalau antar awanmu beritahu. Kalau kepada Tuhan itu mudah sekali, mudah ya. Minta ampun, diampun. Astagfirullahaladzim, diampun. Yang sulit itu kalau kamu punya salah sama orang sesama. Ini Tuhan tidak akan mengampunimu sebelum kamu minta maaf dan orang itu memaafkan. Misalnya kamu menyakiti hatiku dan aku tidak memaafkan kamu, nanti di hari akhirat masih akan saya tuntut. Ini Tuhan pernah menyakiti hati. Tuhan akan bertanya kepada aku, nah, kamu maafkan gak? Nah, kalau aku bilang tidak, itu bahaya. Maka hati-hati kepada Tuhan dan hati-hati kepada sesama hamba Tuhan. Karena hambanya sulit, apalagi di medsos itu nggak tahu alamatnya. Kamu nggak tahu alamat sini dari mana? Dari orang. Iya, itu kan kamu harus susah payah cari alamat saya. Itu banyak orang yang saya lihat di medsos itu tidak berpikir itu. Dia menyakiti orang, tidak bisa minta maaf. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Di sananya yang bahaya. Itu, kamu percaya hadis Nabi apa enggak? Oh muslim kan? Jadi Nabi itu mengatakan nanti itu ada orang yang datang di akhirat sana itu bawa bertonton pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya sedekah, pahalanya amal banyak sekali. Tapi nanti di sana itu banyak orang-orang yang runtut kepada dia waktu mau dibawa ke surga diadang sama orang ini dulu, ini mau dibawa mana ke surga, boleh dibawa ke surga tapi selesaikan dulu masalahnya dengan saya. Ada dia pernah mencaci saya sakit hati dan dia belum minta maaf sama saya. Terus maumu apa ya, pokoknya harus diselesaikan. Tanggung jawabnya bagaimana? Itu nanti pahalanya sholatnya orang ini dikasihkan. Ini udah cukup, sedikit lagi ya. Udah mau berangkat lagi ada yang nanya, nanti dulu. Saya dulu pernah difitnah sama dia. Sampai akhirnya bangkrut habis. Didodosi bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia nya apa? Diambil orang-orang semua gitu. Karena orang-orang yang disakiti terlalu banyak, maka orang itu menuntut semua habis amal yang bertonton. Nah, kalau sudah habis masih ada yang nuntut, maka yang nuntut ini jeleknya diambil, dosanya ditimpukan ke dia. Nah, untuk bilang pulang bangga bawa sholat, bawa zakat, bawa puasa, bawa macam-macam di sana bangkrut gara-gara tidak memperhatikan hubungannya dengan sesama. Ini saya katakan di mana-mana, kemudian hati-hati kalau bikin kesalahan sama sesama hamba, itu harus lebih hati-hati. Pilih orang yang tahu alamatnya. Sampai memfitnah orang, kamu punya alamatnya apa enggak? Soalnya nanti kalau minta maaf bisa tahu alamatnya. Kalau enggak tahu alamatnya, sekarang medsos ini bahaya enggak sih itu? Orang ngantem enggak kenal, kamu kan enggak kenal Pak Ma'ruf kan? Enggak kenal saya. Tapi kan kamu kira aku ini dukung Jokowi ya? Enggak. Hah? Ya tuh? Sama video. Nah ya, itu apa namanya? Saya itu sudah hati-hati sekali. Alas bermedsos itu hati-hati. Saya karena khawatir, khawatir sekali. Saya nggak bisa membanggakan amal saya tiba-tiba itu digelogoti sama orang yang saya sakiti itu. Masya Allah. Nanti di sini sih paling 100 tahun. Kamu umur kamu 100 tahun. Paling lama, kalau mau 200 lah. 200 itu tidak apa-apanya dengan hidup lama-lama. Ya, sedikit. Apalagi 5 tahun. Biar yang tua-tua itu pada gila, kamu sama si muda jangan ikut gila. Hanya gara-gara pilpres saja. Kamu masih punya masa depan yang jauh. Kenapa nggak tahu gitu. Kamu membenci orang yang dibenci oleh orang. Ini jangan-jangan orangnya itu yang memang patut di yang jahat itu. Kamu ikut saya membenci dia. Kamu ikut saya membenci dia. Kamu padahal belum tahu saya ini jahat atau enggak. Jangan-jangan bukan ini yang jahat, tapi aku yang jahat. Kalau kamu ikut-ikut aku menjelekkan dia, dua kali kan. Itu ada istilah, di Islam itu ada istilah tabari. Kamu yang tahu saja harus tabari. Orang, katanya orang itu jahat, itu aja tidak boleh. Kamu lalu memponis jahat. Tapi harus ditabayun namanya, klarifikasi, tanyakan apa itu dia. Itu pun kita tidak boleh menghukumnya, karena ada yang bagian menghukum sendiri. Kalau di dunia ya polisi, pengadilan, di akhirat ini malaikat mesti Allah. Nanti yang penting hamba ini minta maaf sama Pak Mah. Kalau tidak minta langsung ya kami uruslah itu. Pak Mah harus saya minta maaf. Makanya ada sampean seneng benci jangan berlebihan. Sebab berlebihan ini yang jadi hilang akal. Kebanyakan orang-orang di sosmed sekarang ini karena berlebihan menanggapi pemilu pilpres, berlebihan menintai calonnya, berlebihan membenci. Kenapa sih? Kamu menintai, kamu sudah punya istri belum? Ini apa? Contohnya istri jadi sulit kalau belum punya istri. Jadi kita itu apa namanya? Boleh memuji istri setinggi langit boleh. Tapi kemudian sambil membenci istrinya orang mana? Ini kan bisa kamu mendukung Pak Prabowo dengan menyampaikan hebatnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jenderal, pandai bahasa Inggrisnya luar biasa, Sandiaku, anak London, apa menarik, ganteng, cakep. Oh itu sudah, cari aja kebaikannya jagung. Terus mungkin kemarin itu apa urusanmu dengan saingan, tidak ada urusan. Malah nanti kamu cari musuh aja kalau kamu menghina lawannya Pak Prabowo, pendukungnya Pak Jokowi, ada yang seperti kamu juga kan, fanatik sama calon ya. Wah, kamu dibully, uang dasar kampretan gitu. Mau kamu bilang dasar cebong. Akhirnya kita tidak jadi manusia. Kita tidak jadi manusia, jadi binatang semua dan binatang yang paling jelek gitu. Cebong sama kampret. Dan itu nanti terus kesannya itu jelek semua. Kalau kamu menjelekkan Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi menjelekkan Pak Prabowo, maka kesannya adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama jelek. Buktinya ini yang dukung kampret dan cebong, tidak ada yang manusia sama sekali. Pernah kepikiran begitu kan? Nah iya, itu harus memikirkan anak muda, pikirnya harus jauh. Itu ini untuk pelajaran. Setelah kamu silahkan teruskan aja, kamu nanti mau dukung mau nyoblos Pak Prabowo silahkan, batasi dengan memuji-muji, jangan sampai demikian pula yang jagoni Jokowi juga uji aja Jokowi, jangan tampil menjelek-jelekan Pak Prabowo. Itu cara yang beradab, cara yang islami, cara yang pancasialis, cara yang sangat manusia di dalam pemilihan pemimpin. Jadi terus malah kayak, malah seperti pidato saya. Nah, itu. Ayo, silakan. Kalau dengan saya, bebas, karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, semua orang yang menyalahi saya akan saya maafkan sejak dia menyalahi saya. Itu janji saya pada diri saya, karena saya tidak ingin menyusahkan orang. Jadi orang-orang yang lain jangan, belum tentu orang lain seperti saya yang mempunyai janji pada dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau kamu mau nyalain orang, salahin saya saja. Itu yang jelas sudah saya maafkan sejak menyalahi saya.